akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Menarik ketika ungkapan ini disampaikan Amsal. Memikirkan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, ternyata keberimanan tak sama dengan kebodohan. Seringkali orang meremehkan, jika engkau beriman, jangan pikirkan. Justru menjadi sesuatu yang salah. Alkitab mengajarkan, Amsal mengungkapkan. Pengetahuan yang tepat, pengetahuan yang bertanggung jawab justru menjadi buah daripada iman. Berimanlah dan berpengetahuanlah. Sehingga pengetahuan bukan sekedar sebuah pengetahuan yang lululanta dalam perjalanan waktu, tetapi mempunyai kekuatan yang memberikan kegairahan. Menolak didikan itu kebodohan. Cintailah didikan, beri telinga untuk mendengarkannya, buka hati untuk menyimpannya, supaya tiap langkah di kehidupan menjadi indah. Awas, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan membuat kita tak sekedar berilmu, tapi juga beradab dalam kehidupan. Perilaku yang mengagumkan, tidakkah itu menjadi indah? Orang yang cerdas tapi bermoralitas, tidakkah itu menyenangkan? Kehadiranmu akan menjadi harapan banyak orang. Tapi awas, jangan bebal. Jangan menolak didikan, menutup telinga terhadap hardikan. Kalau memang ada kesalahan, mengapa malu untuk mengakui? Berubah dalam perjalanan waktu akan membangun masa depan. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan.